Ya, saya ada banyak pertanyaan yang kita jawab sudah nanti mudahkan. Mana yang lebih baik, menghafal Al-Quran seutuhnya 30 juz, kemudian mempelajari tafsirnya, atau menghafal tiap surah terus mempelajari tafsirnya? Kalau yang dilakukan oleh as-salaf rahimahumullah, ya, mereka membaca sejumlah ayat dan mereka tidak pindah sebelum apa? Sebelum mereka memahaminya. Ya, dan diterangkan dari sebagian sahabat yang mempelajari surah Al-Baqarah, ya, 8 atau 7 tahun surah Al-Baqarah yang belajar. Ya, jelas ya. Nah ini dia belajar sambil dihafal. Ya, tapi ini sunnahnya, bukan kemestian, bukan keharusan. Kalau dia menghafal dahulu, kemudian setelah itu baru dia belajar tafsirnya, maka itu tidak ada masalah. Apalagi untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil memang ya dikasih hafalan dulu. Ya. So, ditafsirkan juga belum tentu dia paham. Ya kan? Belum tentu dia paham. Palingan dikasih hafalan ini arti yang begini, arti yang begini, arti yang begini. Ya. Jelas? Baik. Nah, ada sebagian orang yang berlebihan. Ketika dia dengarkan dari salah mereka pelajari beberapa ayat tidak pindah sebelum dia pelajari tafsirnya, dia anggap itu seperti suatu kewajiban. Dan ini keliru dalam memahami. Ya, itu bukan kewajiban, tapi itu afdaliyah, keutamaan, hal yang baik. Ya, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan, masuk dalam kategori tilawah. Dan datang-datang di tafsir ayat. Alladzina hadainahu al-kitab yatluunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada Al-Quran dan mereka mentilawahnya, membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Ya. Tilawah itu bisa membaca dengan lafaznya, bermakna membaca dengan lafaznya. Tilawah bisa bermakna menafsirkannya, ya, tahu tafsirnya. Dan tilawah bisa bermakna dia mengetahui kandungan ayat dan mengamalkannya. Ini tingkat yang paling tinggi dari tilawah. Jelas ya? Dan kalau dia membaca ayatnya saja, walaupun tidak paham maknanya, dia sudah dapat pahala. Kalau dia ngerti artinya, maka pahalanya akan lebih besar. Dia ngerti artinya dan diamalkan, maka ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Nah, wallahu ta'ala. Apakah diperbolehkan kita jika tidak berteman dengan orang yang berakhlak jelek? Dengan orang-orang yang berakhlak jelek berdasarkan akhlak baik secara umum. Bagaimana maksudnya? Ya. Terkait dengan masalah pergaulan, ya, seorang hamba tentunya menjaga dirinya. Dia bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, akhlaknya yang baik, sehingga dia terpengaruh dengan akhlak yang baik itu. Terpengaruh dengan akhlak yang baik. Jelas ya? Dan Nabi SAW telah menganjurkan hal tersebut dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Matsalul jarih as-salih wa jarih as-su' kahamil al-misk wa nafikh al-kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan saleh dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup angin. Ya, mandi besi. Bagaimana pembawa minyak wangi menjual minyak wangi? Pembawa minyak wangi ini kata Nabi, imma yamtahas wa imma yahtiyah wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Membawa minyak wangi, mungkin minyak wangi dia jual. Walaupun dia, tapi masya Allah dapat minyak wangi. Jelas ya? Atau kalau enggak, dia beri coba. Kalau tidak, kita enak deh di dalamnya. Bawa minyak wangi, harum. Ya. Menjual minyak wangi. Ya. Tapi pandi besi, ya. Pandi besi masa dahulu ya, ditiup dulu, apinya membara, besinya terbakar. Ya. Salah sedikit, kamu bisa terbakar. Kenapa? Ya. Paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak, suasana yang tidak baik di sekitarnya. Ya. Itulah teman-teman yang baik. Dia lihat dari akhlak dia yang baik, dia juga terpengaruh. Di waktu dia sholat, dia berdiri, pergi sholat. Ini kan pengaruh. Ya. Tapi kalau dia itu, teman-teman yang jelek di waktu sholat, ya, orangnya masih cerita, ngobrol, orang sholat dia masih acut-acut. Dulu kelamaan dia bisa ikut. Dia itu biasanya dia. Ya. Maka kalau dia sholat, berteman dengan orang yang baik akhlaknya. Tapi bukan artinya orang yang tidak baik akhlaknya itu dihindari. Ya, sama sekali tidak boleh kita bergaul dengannya. Ingat ya, kita ada pembahasan menjaga diri sendiri, ada pembahasan dakwah di jalan Allah, dan ada pembahasan apa? Ya, menjaga hubungan dengan manusia. Walaupun kita tidak bergaul, tapi bukan artinya kita bermusuhan dengannya. Kan begitu? Ya. Bergaul bukan berarti apa? Bermusuhan dengan siapa lagi orang-orang yang jahil. Biasanya kalau dia berakhlak baik, maka akhlaknya yang baik ini hendaknya dia nampakkan kepada orang yang jahil agar supaya orang yang jahil ini, orang yang akhlaknya tidak baik ini terpengaruh dengan akhlak dia. Dia memberikan pengaruh, jangan dia terpengaruh. Ini orang yang baik. Jelas ya? Ya sebab sekarang ini kalau kita mau hidup di tengah masyarakat, ya, semuanya baik akhlaknya, maka hidup aja dengan para wanita. Cari para malaikat, bergaul. Jelas ya? Tidak ada orang yang selamat dari hal yang apalagi di masa sekarang ini. Ya. Nah, bukan artinya dia menggampangkan. Seorang berusaha menjaga dirinya. Dan ini yang paling diutamakan. Ya. Kalau dia dihadapkan antara menjaga dirinya dan memberi hidayah kepada orang lain, maka dia dahulukan menjaga diri. Ya, sebab dia yang jahil diri. Dia cahaya orang, tapi dia sendiri membakar dirinya, merugikan dirinya, tidak. Jadi kalau dia dihadapkan, kapan dia bisa memperolehkan? Ini insyaAllah salah orang yang paling baik pahalanya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses yang seperti ini. Dengan dia memberikan hidayah dan berusaha ya, untuk memperbaiki. Bagaimana penjelasan dari mana terdarakah hadratah salat? Nah ini hadits lain ya, bukan pembahasan dari sini. Ya kalau yang dimaksud mana antara rakaat dan minas salat, apa antara atas salat, siapa mendapatkan satu rakaat, bukan rukun yang dikatakan. Siapa yang mendapat satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Ya. Ini pembahasan di waktu salat. Ya, misalnya ada orang yang salat, ya. Orang yang punya udur misalnya, perempuan yang haid, dia baru lepas dari haidnya, kemudian sudah mandi suci dan masih ada waktu untuk sholat asar. Dia sucinya sore, masih ada waktu sholat asar sebelum maghrib, hanya mungkin melaksanakan satu rakaat. Dia wajib sholat atau tidak? Jawabannya wajib sholat, sebab dia masih bisa dapat apa? Satu rakaat. Siapa yang dapat satu rakaat dan sholat, maka dia telah mendapat di sholat. Maksudnya dia wajib sholat asar. Jelas ya? Ya. Kalau dia mampu mengerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus dia jamak, maka dia wajib mengerjakan dua-dua. Misalnya dia mampu mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 1 rakaat, maka wajib dia jamak antara zuhur dan asar. Jelas ya? Demikian pula anak kecil yang baru balik, tidur sore dia bangun tiba-tiba juga. Nah, dia balik wajib apa? Sholat. Orang gila yang baru sadar, ya. Jelas? Orang kafir yang baru masuk Islam. Ini pembahasan dari itu. Ya. Tidak masuk di dalam pembahasan yang dibahas tadi. Bukan ruku yang dimaksud, tapi rakaat, satu rakaat. Jelas ya? Bagaimana membedakan antara ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat? Apa ciri-cirinya? Yang pertama ini didudukkan dulu apa makna muhkam, apa makna mutasyabihat. Supaya saya khawatir penanya salah paham. Ya. Jelas ya? Untuk memahamkan masalah ini, saya berikan 3 kaidah. Yang pertama, seluruh ayat Al-Quran muhkam. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat. Yang ketiga, Al-Quran Al-Karim ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Bingung kan? Baik, saya akan paparkan kali ini. Apa makna muhkam? Muhkam itu artinya seluruh ayat Al-Quran itu jelas, ya, terang. Ayat-ayatnya semuanya jelas. Sebab Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, dalam kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya. Jelas ya? Jadi ini menjelaskan bahwa seluruh kandungan Al-Quran adalah apa? Muhkam. Saya katakan tadi seluruh Al-Quran mutasyabih. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, apa kitabat mutasyabih matari. Kitab yang mutasyabih matari. Jadi Al-Quran dikatakan mutasyabih. Apa makna mutasyabih itu? Ya, mutasyabih bermakna mirip. Ya, yang sana menjelaskan ayat tentang surga, di sini juga menjelaskan ayat tentang surga. Yang sana menjelaskan sifat mukmin, di sini juga menjelaskan sifat mukmin. Agak mirip. Ada ayat menjelaskan tentang penduduk neraka yang juga menjelaskan tentang neraka. Jelas ya? Tasyabuh dari sisi itu. Kemiripan. Nah, maka dia mirip. Karena kita antum lihat sebagian ayat ada kisah-kisah para nabi yang mirip. Ya, jelas ya? Ya, ada kemiripan. Walaupun ya, pengulangan ayat dalam Al-Quran itu semuanya ada apa? Ada manfaatnya dan ada faedahnya. Jelas? Nah, yang ketiga dari Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Itulah ayat yang mungkin yang dimaksudkan di sini oleh pelayan. Nah, ayatnya di surah Al-Quran. Walladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummu al-kitab wa ukhra mutasyabihat. Dia yang menurunkan kepada kamu ayat-ayat apa namanya? Menurunkan kepada kamu al-kitab. Dari al-kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan itu adalah ummu al-Quran, pokok al-Quran. Dan ada ayat yang mutasyabih. Maksud dari ayat ini bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang jelas kandungannya oleh banyak orang. Banyakan orang. Dan ada sebagian orang yang menganggap ayat-ayat itu mutasyabih. Jelas ya? Ini dari sisi hukum nisbi. Bukan seluruh ulama ayat itu mutasyabih. Ya. Sebab Al-Quran semuanya muhkam. Pasti dari ada dari para ulama yang mengerti ayat itu. Walaupun sebagian para ulama misalnya ini mutasyabih bagi alim ini, tapi bagi ayat lainnya tidak, dia muhkam. Bagi alim yang lainnya dia adalah muhkam. Jadi ini yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih. Ini paling cara membedakan antara ayat yang muhkam dan mutasyabih itu tadi jawabannya. Ya. Harus mengerti definisinya, dari situ baru bisa paham apa yang dimaksud dengan perbedaan. Mohon penjelasan masalah istitna dalam masalah iman yang membedakan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah murjiah. Ya, istitna itu adalah membaca insya Allah. Ada mukmin insya Allah. Saya mukmin insya Allah. Apakah boleh mengucapkan ini? Hah? Ahli sunnah membolehkan. Ahli sunnah apa? Membolehkan. Ada sebagian dari kelompok yang sesat dalam masalah iman, dia wajibkan. Dan ada yang tidak membolehkan. Dan ini dua kelompok yang keliru. Dan yang benarnya boleh menggunakan insya Allah istitna. Ya, saya mukmin insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kan begitu, Allah menghendaki. Ya. Apa makna istitna? Insya Allah ini bukan insya Allah yang dia ragu dalam asal iman, tidak. Kalau iman semuanya mukmin, ya, meyakini bahwa dia mukmin, kan begitu. Tapi penggunaan istitna di sini oleh ahli sunnah maknanya dua hal. Mana yang pertama, tidak merekomendasi diri. Jelas ya? Tidak merekomendasi diri. Kemudian mana yang kedua, amalan-amalan ketaatan itu banyak. Ya kan? Dan dia adalah mukmin insya Allah, berusaha untuk insya Allah melaksanakan amalan-amalan ketaatan itu. Inilah akidah ahli sunnah dalam hal ini. Siapa yang menisbatkan kepada ahli sunnah selain daripada ini, dia berbuat penistaan terhadap ahli sunnah. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan saya tidak paham. Bagaimana ikhwan yang bertanya ini apa namanya Mudah-mudahan dia tidak membaca semua syubhat. Ya. Sebab di masjid banyak buku-buku yang membuat syubhat-syubhat dalam masalah. Dan saya sendiri tidak menasihatkan. Ya. Apa ikhwah hadirin yang baru apa belajar, kemudian dia masuk dalam perkara-perkara apa yang kaitannya dengan syubhat. Ya, paling tidak dia paham dulu akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam masalah istitsna apa kira-kira dia? Ya, bagaimana rinciannya? Yang lainnya nanti belakangan. Ya, membahas syubhat dan seterusnya nanti belakangan. Ya, sebab belakangan ini ada orang-orang yang menurut Ahlus Sunnah dengan tuduhan murji'ah. Ya, ini dipimpin belakangan ini oleh seorang yang sesat dan menyesatkan. Ya, namanya Muhammad Al-Maqdisi. Ya. Nah, orang ini ya saya enggak tahu sekarang tinggalnya di mana, apakah di London atau di, yang jelas dia enggak tinggal di negeri kaum muslimin. Ya. Asalnya orang Suria, tapi tidak tinggal bersama kaum muslimin. Nah, inilah mengakhirkan apa namanya pemerintahan-pemerintahan. Kemudian dia membuat pemahaman takfir dan menurut Ahli Sunnah sebagai mujizat. Ya, dan buku-bukunya, masya Allah, bisa disorot gratis di situsnya. Ya. Kalau orang Indonesia jangan khawatir, banyak buku terjemahannya. Ya. Banyak terjemah bukunya. Ya, dan perlu saya ingatkan di sini orang-orang yang apa namanya, ada yang menerjemah bukunya seperti Salafi Salah Kaprah. Nah, itu terjemah dari buku siapa? Abu Muhammad Al-Maqdisi. Yang menerjemah itu tahu semua. Dia tulis mungkin di situ Abu Sulaiman. Abu Sulaiman itu Aman bin Abdul Rahman atau Aman Abdul Rahman. Ini orang yang dipenjara kemarin di hukum Mariot pertama kalau tidak salah. Iya. Dan ini memang orangnya, ya, pemikirannya kesan dari pemikiran takfir. Ya, jelas ya. Jadi kalau memang arahannya ke sana itu dimaklumi kemana sumber-sumber mereka, ya. Kemana sumber-sumber mereka. Dan ini pemahaman yang sangat berbahaya, pemahaman yang sangat berbahaya dari buku Abu Muhammad Al-Maqdisi ini. Dan buku Abu Muhammad Al-Maqdisi ini termasuk buku yang memberikan motivasi sangat besar kepada sejumlah anak muda untuk melakukan perbuatan-perbuatan terorisme. Karena itu saya tidak sarankan ada ikhwah yang ingin membacanya. Oh, saya ingin tahu sih. Ya, jangan jadi pahlawan kesiangan. Nah, ini bukan tempatnya untuk apa namanya masuk ke dalam perkara dia ingin membahayakan agamanya. Tidak punya benteng yang kuat di dalam apa namanya membaca syubhat. Ya, semua orang-orang itu syubhatnya. Ya, bukan hal yang kecil. Ya. Bukan hak yang mereka lakukan. Kebatilan. Dipahami oleh ahli ilmu itu kebatilan. Tapi orang-orang awam bagaimana caranya bisa memahami hal itu? Ya, karena itulah yang selamat bagi itu jangan baca buku-buku yang seperti itu. Nah, ada lagi buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Abdul Qadir siapa namanya? Ini salah seorang pembesar Al-Qaeda. Ya, dia ditangkap di Yaman. Jelas ya, tanggapnya. Asal bukunya ini Kafir Tanpa Sadar ini asalnya dia adalah satu bab di dalam buku fikih orang yang pernah berbuat ini. Dikeluarkan ya, bab ini, nah itulah yang diterjemah. Ya, kemudian dikasih pendahuluan oleh Abu Bakar Basir. Ya. Jelas ya. Jadi muara pemikiran itu jelas kemana muaranya. Ya. Jelas ya. Tapi sebagian orang yang tidak jelas, ya, dia mendukung terorisme. Tapi saya tidak setuju, saya tidak sependapat. Ya. Cara mereka salah, tapi mereka mujahid. Ya. Cara mereka salah, tapi mereka apa? Mujahid. Gimana cara mengumpulkan dua kalimat yang bertentangan? Mereka mujahid, artinya mereka benar. Tapi cara mereka salah. Ya. Ini adalah hal yang apa namanya dari silat bidah orang-orang belakangan dia. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada ikhwan yang ada yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi agamanya, ya, akan membawa ia kepada pemahaman yang keliru dalam keagamaan. Ya, ini bukan jalan orang-orang yang mengikuti as-siratal mustaqim. Ya Allah mustaqim. Apakah sunnah-sunnah yang berlaku untuk adzan seperti menutup kedua telinga dengan jari jemari memalingkan wajah ke kanan dan kiri sambil membaca ayat salat juga berlaku saat iqamah? Jawabannya tidak. Ini hanya berlaku pada saat adzan saja. Sebab hadis-hadis ini hanya datang di dalam pembahasan adzan. Di pembahasan adzan. Ya, dan perlu saya ingatkan, ya, menutup dengan jari untuk kedua telinga ini sunnah berlaku. Tetap berlaku, tapi menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, ini oleh para ulama dikhususkan kalau dia adzan di tempat yang tinggi. Adapun kalau dia adzan dalam masjid pakai mikrofon, maka jangan ke kanan dan ke kiri, ya, sebab yang dia pakai adalah apa? Mikrofon ini penyambungnya. Ya. Jadi kalau dia ke kanan dan ke kiri hilang mana mikrofon, suaranya hilang. Jelas ya? Karena itu yang dipatuakan oleh lejenah da'imah, ya, para ulama muda di lejenah da'imah, kalau dia pakai mikrofon, dia enggak kanan ke kiri, tetap mengarah ke mikrofon, sebab yang dimaksudkan, dia melempar suara keluar. Kenapa di atas dia ke kanan dan ke kiri? Ya, salah satu hikmah ya, ya kalau misalnya orang kejauhan lihat ada orang di atas, ya, kan bisa dikhawatirkan, ini mau ngintip atau apa dan, ya. Tapi begitu dia ke kanan dan ke kiri, kenapa ini orang lagi ada? Ya jelasnya apalagi kalau dia letakkan telinganya ke ropan itu lagi ada. Itu diantara hikmah yang disebutkan. Bolehkah memakai belangkon topi Jawa dalam sholat? Ya, saya sendiri yang siap ketahui bahwa ini dari kebiasaan kejauh ini masuk. Saya tak tahu apakah itu setuju dengan saya dalam hal ini. Cuma saya tahu ya, kalau sesuai dengan apa yang saya ketahui itu tidak boleh. Tapi kalau itu macam orang-orang jauh semuanya pakai belangkon, ya, itu, ya, urusan. Kami ingin memasang pewangi ruangan, tetapi pewangi itu mengandung salah satu dari cabang larutan alkohol. Bolehkah memakainya? Jawabnya tidak boleh. Kalau ada larutan dari alkohol yang alkohol itu sifatnya memabukkan, maka tidak diperbolehkan. Jelas ya? Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu muskirin haram, qaliluhu wa katsiruhu." Dan di riwayat yang lain, "Ma'as Ma'asgar kathiruhu faqaliluhu haram." Ya. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, sedikit maupun banyak. Di riwayat yang lain, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Sedikitnya adalah haram. Jadi penggunaan kalimat haram, ini haram untuk diminum, haram untuk dipakai, haram untuk dimanfaatkan. Jelas ya? Haram untuk dimanfaatkan. Karena itulah tidak diizinkan memakai alkohol yang memabukkan tersebut. Ya. Dan banyak ya, pewangi yang lain banyak, alhamdulillah. Ya. Bisa dicari pewangi-pewangi yang lain. Bagaimana dengan hidayahnya selain ahli sunnah? Ya, hidayah itu hanya didapatkan dari apa jalan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun ada sebagian orang yang sadar misalnya karena sebagian praktik bid'ah, maka itu namanya sadar belum dapat hidayah. Ya. Dia sadar belum dapat hidayah. Ya. Paling tidak dikatakan dia berpindah dari kebiasaan yang jelek kepada kebiasaan yang baik. Yang dikatakan hidayah itu adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hidayah. Itu hidayah. Kalau misalnya ada sebagian kelompok orang melakukan bid'ah, diajak orang sholat, diajak ini, diajak beragama, sadar dia dengan praktek bid'ah yang keliru, maka itu tidak dianggap hidayah dari sisi pertimbangan apa? Syariat. Ya, dan orang yang melakukannya dengan cara bid'ah tersebut tidak mendapat pahala. Ya, walaupun itu orang berhenti dari perbuatan dosa, dia tidak mendapat pahala kerana cara yang dipakai adalah cara bid'ah. Ya, dalilnya adalah hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengadakan dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Bagaimana dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang dokter kandungan yang setiap hari menangani ibu-ibu yang melahirkan, masuk maslahat atau tidak? Ya, ini saya tidak bisa berikan jawaban yang pasti, sebab ini dipertimbangkan di mana dia tinggal, ya, kemudian di daerahnya apakah dokter kandungan cuma dia sendiri. Ya. Kalau misalnya dia sebuah tempat dokter kandungan perempuan banyak, ya maka tidak seharusnya dia masuk dalam hal ini, sebab ada kondisi maslahat, ya, ada kondisi darurat yang mengharuskan. Tapi kalau dia sebuah tempat dia sendiri yang dokter kandungan, itu keahliannya, maka insyaallah taala tidak ada masalah sesuai dengan apa yang diperlukan. Ingat ya, hal yang dibolehkan secara darurat, maka ketika dia melakukannya itu dikadarkan sesuai dengan keperluan dia. Tidak boleh lebih. Jadi kapan dia diperlukan, dia tidak boleh melakukannya. Orang berhati-hati, harus berhati-hati dalam ucapan dan amalan, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana taubat jika menyangkut muamalah sesama manusia bila sudah terpisah dan susah bertemu? Ya, kalau di sini kalimatnya susah, kalimat susah bertemu, tapi mungkin bertemu. Ya. Seorang yang bertobat dan kejujuran taubat, dia berusaha untuk meminta maaf. Kalau memang itu kezaliman diperbuat pada saudaranya, harus diminta maaf. Dan tidak akan dianggap halal baginya kecuali kalau dia minta maaf. Kali ini dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu maqamatun li akhihi bi syai'in min ardihi fi ardihi bi syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang melakukan kezaliman pada saudaranya atau suatu pada kehormatannya, maka hendaknya dia minta maaf pada hari itu. Ya, segera minta maaf. Jelas ya. Kecuali kalau sudah tidak diketahui di mana lagi ribanya, ya, atau dia tidak tahu orang yang berbuat kezaliman itu, dia menzalimi orang itu siapa, ya, di mana orangnya dan bagaimana. Ya, kadang ada orang yang nabrak misalnya. Ya, jelas ya. Setelah itu dia lari. Setelah itu dia tobat. Dia tidak tahu siapa yang ditabrak. Ya, jelas ya. Tidak mungkin dia pergi tanya di jalan. Kemarin pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, ada orang yang setabrak di sini, kira-kira ada yang kenal orangnya. Ini sulit untuk dia melakukannya. Jelas ya? Maka caranya adalah dia memperbanyak amalan saleh dan dia doakan kebaikan kepada orang yang dia zalimi. Ya mudah-mudahan hal tersebut itu bisa menutupi. Jadi menghapuskan dosa. Kadang dia dengan minta maaf dari orang tersebut. Kadang dia dengan melakukan amalan yang semisal dengannya untuk menggugurkan dosa. Dan kadang dia melakukan amalan yang saleh untuk menutupi nanti dari dosa yang dia lakukan. Apakah banyak mendapat nikmat di dunia akan mengurangi nikmat di akhirat? Ya. Tidak juga ya. Ya, justru seorang hamba di dalam hal ini, ya, keadaannya berputar antara nikmat itu adalah tambahan kebaikan bagi dia, dan ada nikmat adalah merupakan ujian bagi dia. Ujian bagi dia. Ya, dan ini ada ukuran-ukuran kaidah-kaidahnya. Dan ada sempit waktu. Di antara kaidah yang bagus apa yang diucapkan oleh Salamah bin Dinar, ya, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya bahima. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian dan cobaan terhadap. Jelas ya? Ini di antara cara mengukur ya. Apakah jika menggunakan kata saya mukmin, ini termasuk mentazkiyah diri sendiri? Jadi lihat ya, kalau dia mengatakan mukmin, dia menjelaskan, kamu ditanya, kamu kafir atau mukmin? Dia wajib menjawab apa? Saya mukmin, wajib dia menjawab mukmin. Tidak mungkin dia mengatakan, insya Allah saya mukmin. Tidak mungkin. Jelas ya? Tapi kalau dia ditanya, kamu mukmin melakukan amalan-amalan ini, dia katakan apa? Saya mukmin insya Allah. Kan tidak apa-apa. Ya, jelas ya? Baik. Ini ada yang nanya masalah taubatnya seseorang. Taubat, tidak taubat. Itu bukan urusan atau masalah. Ya, kalau ada orang yang bertobat, biarkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bergembira dengan orang-orang yang bertobat. Ya, jelas ya? Tapi seorang yang bertobat, itu apa dilihat kejujurannya dalam tobat. Dan kejujuran dengan tobat itu, dalam tobat itu dilihat dari perbuatannya. Sebab berucap, semua orang bisa berucap. Semua orang bisa berucap. Tapi perbuatan yang menentukan kejujurannya dalam bertobat dan tobat. Jelas ya? Tapi secara umum, Ya, siapa yang bertobat? Maka tidak ada yang bisa menghalangi seorang bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang penting kalau dia terkait dengan apa namanya, dengan suatu keadaan, dilihat kejujurannya dalam bertobat. Maka dilihat apa yang akan dia lakukan, dia jujur atau tidak dalam bertobatnya atau tidak. Dilihat apa yang akan dia kerjakan. Jelas ya? Ini pertanyaan saya. Jangan kasih pertanyaan yang tidak mungkin dijawab depan umum. Karena ada anak-anak muda di sini belum menikah. Bolehkah bekerja sama dengan ahli bid'ah? Ya, dalam perkara muamalah keduniaan bagi dalam kita memerlukan amalan, tidak ada salah bekerja sama dengan ahli. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, beliau ada transaksi muamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan beliau meninggal dalam keadaan bagi misi beliau tergadai dengan 30 kandung dari seorang Yahudi. Apabila kita melihat para orang awam di Indonesia yang menimba, kita berdoa di kuburan, wajah orang salih, sudah jatuh hukum kafir, kita sudah mendapat hujjah terus menerus. Ini pertama menyembah, kemudian dia kasih apa atau berdoa. Orang yang berdoa di kuburan itu belum tentu jadi musyrik. Jelasnya, orang yang berdoa di kuburan itu dilihat. Ya, karena dia berdoa di kuburan, dia minta kepada siapa? Kalau minta kepada penghuni kubur, itu musyrik. Jelas? Tapi kalau dia minta kepada Allah dari berdoanya di kuburan, dia melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah. Jelas sampai sini? Bid'ah hukumnya ya. Karena itu saya tidak menasihatkan apa yang ditanyakan di sini, apa sudah jatuh hukum kafir atau tidak. Jangan masuk di dalam masalah bab kafir mukafir dan ini masalah besar kafir mukafir. Jelas ya, bukan hal yang sepele. Dan jangan seorang masuk dalam hal kemungkaran yang seperti itu jelas bagi seorang itu perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan kesalahan. Ada menghukum yang kafir atau tidak? Jangan masuk dalam perkara ya, karena dia tidak berguna untuk membahasnya. Jelas ya. Apalagi perkara tersebut sebagai masalah pengkafiran itu hak dan hak Allah dan hak Rasulnya. Hanya ditegaskan oleh para ulama. Ya, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang mawalidnya. Ya. Hilang penghalang-penghalangnya. Ya, ini tidak semua orang bisa menentukan. Ini bukan fatwa umum dalam hukum seperti ini. Tidak ada jawaban umum. Jelas ya? Tidak ada jawaban umum. Kadang ada penjelasan umum siapa yang berdoa kepada penghuni kubur dia kafir. Itu hukum umum. Tapi kalau ada yang melakukannya, apakah pun selanjutnya atau padanya atau tidak, ini belum tentu. Sebab ada kaidah-kaidah lain yang diterapkan untuk orang per orang. Untuk orang per orang. Karena itu lah ada siapa. Ada apa seorang ikhwa yang baru belajar kemudian sibuk dengan hal yang seperti itu. Sibuk dengan hal yang seperti itu. Nah, Wajah Quran dan Quran pastamiulah Quran itu. Apabila Quran dibaca maka didengarkanlah dan diam. Bagaimana mengkompromikannya dengan hadis? Inna wujudilah imam yang pertama. Wajah para ansitu. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau membaca maka diam. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang disebutkan dari hadis Abu Musa al-Ash'ari. Kalimat wajah para ansitu itu dikritik oleh Imam Al-Bukhari dan sebagainya dari para ulama. Nah, yang benarnya bersama orang yang berdiri. Jelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat apabila seorang dibaca Al-Quran maka dengarkan dan diam, ini hukum umum. Dan keumuman hukum ini telah diperkecualikan kalau membaca Al-Fatihah. Sebab Nabi SAW bersabda, la'annakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Jadi ada hukum yang mengkhususkan bahwa diperkecualikan dari apa? Membaca Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya memakan daging buah ya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Ada yang menganggap bahwa dia adalah hewan yang buas. Ya. Dari mangsa, maka dia tidak boleh dimakan. Dan sebagian para ulama memandang bahwa dia adalah hewan air. Ya, dari hewan air. Allah telah berfirman, apa? Wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'ahu lihalal untuk kalian. Ya, buruan laut. Kalimat laut di sini, ya, kalimat al-bahr dalam bahasa Arab itu bisa untuk air tawar dan air asin. Jelas ya. Walaupun di sebagian mana kadang asalnya mana yang diminta adalah laut. Ya, karena itu Syekh Ibnu Taimiyah beliau memandang tidak ada masalah kan daging buah ya. Jelas ya. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Jika kita menjadi makmum dalam sholat dari awal, namun pada rakaat ketiga imam terlalu cepat sehingga kita belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Setelah imam salam, apa kita harus menambah satu rakaat lagi? Iya, kalau dia belum baca Al-Fatihah, dia tambah satu rakaat. Ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dan seharusnya seorang yang mendapati imam yang seperti ini, dia tak boleh diam, dia nasihati imamnya. Saya tadi lupa tidak membaca Al-Fatihah. Akibatnya saya nambah satu rakaat. Ya, tolong kalau sholat diperlambat baca Al-Fatihah. Dan semua orang paham tentang hal ini, ya kan? Ini adalah hal yang bukan hal yang diperselisihkan di dalam masyarakat. Ya. Hal yang dipahami. Ya. Hal yang dipahami. Maka tidak dinasihat. Juga kalau seorang yang tidak tahu imamnya cepat, ya jangan dia selalu baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Imamnya sudah apa namanya? Dia surat al-mustaqim, dia baca alhamdulillah. Ya. Maka dia baca lebih konsentrasi, percepat bacaan sambil apa namanya? Memahami. Nah, jelas ya? Baik. Dan saya nasihatkan kepada ikhwan sebab saya melihat di banyak tempat ya, sering terjadi masalah dengan masyarakat akibatnya karena komunikasi yang kurang. Ya. Ini tahu pengetahuan imamnya dianggap salah, ya, main ribut aja ini salah. Tidak pernah menasihati. Tidak pernah menasihati. Kapan sih imam bisa berubah kalau tidak pernah menasihati? Jelas ya? Ya datang sampaikan. Saya dapat pengetahuan begini. Ada dari yang begini. Ya mungkin sebaiknya begini. Ya, dengan bahasa yang mengajar. Dengan bahasa yang mengajar. So, karena ini sebagian itu bahasa yang menggurui. Lagi orang yang sudah tua, saya sudah kenyang makan asam garam. Orang baru lahir kemarin. Ya, dikasih bahasa-bahasa ya. Karena saya menggurui, maka kadang ini menyebabkan kebenaran itu sulit diterima. Ya. Sampaikan kebenaran itu dengan bahasa. Ya. Kita ingin mengajak, memperbaiki. Ya. Kemudian dengan bahasa yang santun diterima. Ya. Ini dari sebab diterimanya. Apa? Dakwah itu. Ya. Jelas ya? Fir'aun saja, orang yang paling zalim. Ya. Bersamaan dengan itu Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Wa qul lahu qawlan layyinan la'annahu yatadhakkaru atau yakhsha. Ya, ucapkanlah kepadanya ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia bisa mengingat apa dia tahu. Jelas ya? Apalagi dia adalah seorang muslim. Ya. Maka diupayakan supaya menyampaikan dengan cara yang baik. Bagaimana dengan pajak yang ditarik oleh pemerintah? Ya, ngapain antum masuk dalam urusan pajak yang ditarik oleh pemerintah? Ya. Ini kadang pembahasan itu bahas masalah fikih, masalah sisi hukum fikih, tapi sebenarnya itu masuk dalam masalah politik, dalam masalah pemerintah. Ya. Kalau antum penguasa, antum bertanya kepada saya, mungkin saya jawab. Jelas ya. Tanya hal-hal yang apa namanya, antum mengambil manfaat apa yang ada di sini. Kalau yang pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya jadi perpajakan? Ini bagi siapa yang apa namanya kredit perpajakan? Ya. Ini apa rincian di dalam masalah pajak itu sendiri ada hal-hal yang perlu dirinci tentunya. Ada kalimat pajak dalam bahasa Indonesia, tapi dia bukan pajak dalam istilah syariah. Ini adalah hal yang diinginkan untuk diambil. Tapi kalau dia berkelimpahan dengan hal yang sifatnya haram, ya, maka tidak boleh dia apa namanya bekerja di tempat yang ada perkara yang diharamkan di situ. Ya, kecuali kalau dia langsung keluar dari perpajakan yang akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Dan masalah dia kerja di situ sampai dia dapat pekerjaan lain. Kalau begitu dia dapat pekerjaan lain, langsung dia keluar. Ya, jelas ya. Nah, itu tentang hukum pajak, mana dari apa yang saya pernah tanyakan ke Syekh Shalih Fauzan. Ya, hadirin Allah Ta'ala dalam masalah. Saya pernah diajari guru, kalau hendak beribadah, jangan pedulikan dulu ikhlas atau tidak. Maksudnya biar terhindar dari was-was. Terus tidak jadi beramal karena was-was tidak ikhlas. Ya ini mungkin ajaran gurunya pada kondisi tertentu, bukan kaidah umum. Jelas ya? Kalau dia pada kondisi tertentu, ya mungkin dia. Dan pada jenis ibadah tertentu, bukan seluruh bentuk ibadah. Ya? Tapi kalau kaidah syariatnya diajari dua-duanya, diajari ikhlas dan diajari jangan was-was. Ya, harusnya itu ya, aman kan? Ya. Ada sebagian dari guru-guru kita ahli fatwa masih. Kalau beliau ditanya tentang masalah, beliau berkata, saya tidak memberi fatwa dalam masalah ini. Maka tidak seluruh pertanyaan harus dijawab. Tidak seluruh masalah yang bisa dijawab harus dijawab. Dan tidak seluruh hal yang bisa dijawab dia jawab pada orang yang bertanya di depannya. Ya. Dan saya mohon dimaklumi ya, dalam sebagian pertanyaan ada saya tidak jawab. Ada sebagian hal yang berlalu kayaknya saya tidak tahu jawabannya. Bagaimana mengikuti perlombaan yang mana pendaftarannya dipungut biaya? Apakah tergolong judi? Ya jelas itu judi. Ya. Dan disebut kimar. Kimar itu adalah seorang masuk di dalam sebuah perlombaan dengan mengeluarkan biaya. Ya. dan dia mungkin untung, mungkin rugi. Itu yang disebut kibar. Nah, ini cabang-cabangnya banyak itu mas. Sekarang ini apa namanya? Ikut perlombaan ini ya, apalagi lewat SMS apa segala macam. Dia nggak ngerti bahwa SMS ini perlu biaya. Jelas ya? Perlu biaya. Biaya itu dikeluarkan, diberi poin untuk undian, dia mungkin menang, mungkin apa? Kalah. Itu kibar namanya. Ya, kecuali kalau dia SMS gratis. Ya, lain lagi masalahnya. Dia dikasih poin gratis, kemudian untuk menukar poin itu juga gratis untuk ikut undian, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah kalau dia apa namanya langganan kartu itu bukan untuk dapat poin. Ya, kalau dia sengaja untuk dapat poin, nah itu terhitung kimar namanya. Jelas ya? Kebiasaan mengucapkan selamat ulang tahun sudah tersebar di kalangan kaum muslimin. Apakah ini termasuk tasyabbuh? Dia kebiasaan atau keagamaan? Hah? Dia dari keagamaan. Ya. Yang mereka yakin untuk hari ini. Ini tidak boleh juga. Bagaimana hukum menerima pesanan kue tar untuk ulang tahun? Ya, kalau dia tahu itu untuk ulang tahun, tidak boleh. Ya, sebab itu namanya tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Allah firman, wala ta'awanu ala itu wal huduan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kecuali kalau ada yang beli kue tar, tidak tahu mau dipakai apa. Ya, dia jual kue, tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Dia tidak tahu orang mau pakai apa. Ya, sebab hal yang sangat banyak yang dijual, orang tidak tahu mau digunakan untuk apa. Ya, itu bukan urusan si penjual. Ya, sepanjang yang dijual adalah hal yang halal, maka tidak ada masalah. Ya. Dan kadang seorang muslim di masa ini, hendaknya banyak mengingat hadis Rasulullah SAW. Man taraka syai'an lillahi, abtalahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia lebih baik darinya. Ya. Karena dia harus sebagian hal yang dia tolak, dia lebih khawatir. Kalau dia melakukannya atas dasar ketakwaan kepada Allah, Allah tidak melanggar orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, apakah disyariatkan melalui Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah? Misalnya makan dan berpergian. Kalau makan, ya bismillah saja. Sebab nasnya hanya menyebutkan bismillah. Ya. Kalau bekerja, ya lihat ya pekerjaannya apa yang dia kerja. Tapi kalau dia membaca bismillah itu cukup. Membaca bismillah. Kalau sholat sebagai makmum dan ditunggangi anak kecil, terus apa yang dilakukan? Apakah terus jadi masbuk nunggu anak puas? Ya, dia sholat sholat. Siapa yang sholat silakan dia sholat. Siapa yang ingin mengasuh anaknya dia mengasuh anak. Kan begitu. Kalau nunggu anaknya puas berarti dia mengasuh anak dulu. Dia sholat sholat begitu. Kewajiban untuk anak yang diturunkan. Ya. Kemudian saya nasihatkan kepada apa namanya ikhwan untuk dalam masalah anak-anak. Ya, kadang hal yang baik diajak ke masjid, tapi diajak ke masjid itu untuk dididik, ya. Bukan untuk dilepaskan. Jelas ya, bukan untuk bermain, tapi dididik supaya terbiasa. Ya, terbiasa dengan kebiasaan kaum muslimin. Nah. Benar ada ulama yang berpendapat kalau hukum mencium dan mahram dosa kecil. Ya saya tidak tahu apa yang ada yang berpendapat seperti ini atau tidak, tapi itu adalah pendapat yang batal kalau ada yang berpendapat seperti ini. Ya, yang akan mencium dan menyentuh saja kulit perempuan yang bukan mahram secara sengaja itu dihitung dosa besar dalam agama. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Imam Al-Hakim, Al-Bayhaqi dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yuta'ala ahadukum bimisyatin fi ra'sihi." Ya. "Khairul lahu min an tamassahu imra'atun laysat mahraman lah." Jadi kata salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Ya, perhatikan ini, dia disentuh. Bukan dia menyentuh. Hah? Dia disentuh oleh perempuan yang apa? Bukan mahramnya, dia biarkan. Ya. Itu sudah ditusuk bagi jarum lebih baik. Nah ini ancaman yang seperti ini, itu di dalam penggambaran syariat tidak dihitung dosa kecil, itu dihitung dosa besar. Dihitung apa? Dosa besar. Ya. Karena itu tidak setiap orang berpendapat dianggap pendapatnya. Jelas ya? Dan setiap orang berpendapat dianggap pendapatnya. Nah, ada kata misalnya ada yang berpendapat apa? Halal minum khamar. Dianggap pendapatnya atau tidak? Tidak dianggap. Ya. Sebab itu adalah hal yang jelas keharamannya. Ya. Apalagi di masa ini terlalu banyak orang yang berpendapat. Ya. Menurut hemat saya, menurut apa namanya ya, persepsi saya, ya, menurut pendapat saya, ya, dan selain dari bahasa-bahasa yang tidak pantas sekarang diucapkan oleh sebagian orang, ya Allah musta'in. Kata Ibnu Hafsah rahimahullah, "Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu haqqan lil nadhri." Tidak setiap khilaf itu, perbedaan pendapat itu dimu'tabar, dianggap. Kecuali perbedaan pendapat yang ada sisi apa penilaian yang membenarkan. Ya. Ini dari hadis yang tidak ada benarnya. Ini ada yang bertanya tentang kafarah yang dibayar oleh suami karena berjima dengan istrinya saat haid. Ya, telah syah dalam hadis Ibn Abbas, dia membayar 1 dinar atau 1/2 dinar. Nah, ada 2 pilihan. 1 dinar itu nilainya 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Jadi bayar 1 dinar atau 1/2, 4,25 gram emas atau senilai dengan itu, atau 1/2-nya. Ya, berarti 2,125. Nah, kafarah berjima di bulan Ramadan. Siapa yang berjima di bulan Ramadan di siang hari Ramadan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa, maka dia wajib membayar kafarah secara berurut. Yang pertama, dia membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Kafarah dihar. Tentang kafarah dihar menjelaskan dalam Al-Quran. Ya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Kemudian, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Ini kafarah dihar. Jadi dia membebaskan seorang budak sebelum bersentuhan. Jadi kalau siapa yang memelihara istrinya, maka sebelum, kalau diharinya dia mutlakkan, tidak ada ketentuannya, maka dia wajib membayar kafarah secara mutlak. Kalau digunakan hari, saya dihar sebulan, kapan belum berlalu sebulan, dia ingin menyentuh istrinya, maka dibayar salah satu dari 3 kafarah. Membebaskan budak, kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang miskin. Apakah sistem pendidikan sekolah itu tersyukur dengan orang kafir? Sistem pendidikan sekolah. Sistem pendidikan sekolah. Ya. Saya enggak paham ya, apakah ada sistem khusus untuk orang kafir di Indonesia atau tidak. Saya enggak ngerti. Jelas kalau formal, secara umum, itu ada di negeri-negeri Islam. Dan para ulama Islam mengajar di dalamnya dan mendidik dengan cara tersebut. Yang membahas hal-hal yang seperti ini bukan tempatnya. Ya. Jelas ya, bukan pada tempatnya dan hal yang tidak berguna untuk dibahas. Apa hukum makan biawak? Apakah sama dengan tok? Enggak, lain ya, biawak bahasa Indonesia dengan tok itu lain. Ya. Kalau tok itu dia apa namanya? Biawak sejenis biawak itu ini, cuma dia hanya hidup di padang pasir. Jelas ya. Jadi kalau biawak yang dimaksud di pohon atau di sungai itu bukan biawak kita yang dimaksud. Mereka membaca Al-Fatihah dalam sholat. Bagaimana dengan makmum yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat jahri? Apakah makmum itu keluar dari sahih sunnah? Ya jawabannya itu silam pendapat. Apa yang saya terangkan tadi dari sejumlah hikmat yang saya terangkan ada silam pendapat di dalam para ulama. Itu saya terangkan dengan dalil-dalil. Ya. Untuk memandang pendapat kuat selain daripada itu dengan dalilnya silakan. Ya. Jelas ya? Mungkin dengan dalil, bukan taklid, bukan ikut-ikutan, tapi dengan dalil. Ya. Dan saya tidak menghapuskan apa yang saya ucapkan tadi ya, bagi seorang. Tapi siapa yang sampai kepadanya perkara dengan dalilnya, dia tidak ada alasan menolaknya, maka haram baginya untuk menolak. Ya. Jelas ya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man istabada lahu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu lahu an yada'aha liqawli ahli." Siapa yang nampak padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia untuk dia tinggalkan lantaran ucapan seseorang. Ya. Baik, sudah cukup ya. Selesai dari pertanyaan. Kita cukup dengan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan kita pada bulan ini ada manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberkahi apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini dan memberikan kemudahan kepada semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berdoa sebagaimana kita dipertemukan untuk pertemuan di malam hari ini. Semoga kita selalu dipertemukan dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan yang paling nikmatnya kita berdoa, semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Taala di surga yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Inna huwa li minta alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.